الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد الحمد لله kembali kita lanjutkan membaca kitab Ata'u wa Tawa' lil-Imam Syekhul Islam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, masih pada pembahasan tentang syirik, macam-macam syirik. Ini menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan yang mengeluarkan seorang hamba dari hikmah tujuan diciptakan mereka di dunia ini. Baik, masih pada pembahasan asyirku billah fil afwal wal fil afwali wal aqwal. Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam banyak kesempatan memperingatkan kita, memberi peringatan kepada umat ini tentang orang-orang yang terburuk, makhluk-makhluk yang paling jelek, yakni orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh sebagai tempat ibadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kuburan orang-orang saleh. Taib qala rahimahullah fa hadha halu man sajada lillah fi masjidin ala qabrin fa kaifa halu man sajada lil qabri nafsihi. Maka jika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi dilakukan di tempat yang terlarang, di kuburan, itu pelakunya makhluk terjelek ya. Pelakunya adalah sirarul khalqi ya. Nah, bagaimana lagi ya, dengan orang-orang yang sujudnya di kuburan, tujuannya untuk orang yang dikubur itu ya. Ibadahnya tujuannya untuk sahibul qabr ya. Maka tentunya jauh lebih buruk lagi, lebih jelek lagi keadaannya itu. Taib wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, janganlah Engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Dan Allah kabulkan ya, dengan menjaga kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak diibadahi ya. Allah bangkitkan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjaganya. Baik. Dan alasan adalah mayubat min ghairillah wa laysa lahu suratun ya. Perkara sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tidak memiliki bentuk tertentu ya. Tidak punya sakel ya. Tidak gambarnya patung atau bentuknya hewan ya. Tidak ya. Apapun batu, pohon ya. Tempat mata air ya. Sumber ya, diibadahi ya. Orang melakukan ibadah di situ, merendahkan diri di situ ya. Itu wasan namanya ya. Taib. Sedangkan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki bentuk tertentu, gambar kuda, gambar makhluk yang lain, nah itu namanya sonam ya. Sonamun ya. Qala qad hamana sallallahu alaihi wasallam janib tauhid a'zama himayatin hatta naha an salati tatawu lillah subhanahu wa ta'ala inda tulu'i syamsi wa inda ghurubiha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjaga sisi-sisi tauhid dengan sebesar-besarnya penjagaan ya. Penjagaan yang sangat kuat sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang salat sunnah ya. Ibadah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi di waktu yang bersamaan dengan ibadahnya para penyembah matahari, ya, ketika terbit dan ketika tenggelamnya, ya. Dilarang sholat, ya. La sholata ba'dal fajri hatta tartazi asyamsu, ya. Wala ba'dal asri hatta tahruba, ya. Tidak ada sholat, ya. Dari sahabat yang mulia Abu Sa'id al-Khudri, yakni tidak ada sholat secara syar'i, tidak teranggap sholat, yakni tidak boleh sholat di waktu setelah terbit fajar sampai matahari meninggi, ya, setinggi satu tombak, ya, atau kurang lebih 10 sampai 15 menit setelah matahari terbit, ya, baru setelah itu boleh, ya. Demikian pula ketika tenggelamnya matahari, ya, waktu akan tenggelam. Baik, kenapa dilarang, ya? Padahal sholat untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala li alla yakuna dhari'atan ila tasabbuh bi ubadi syamsi alladzina yasjuduna laha fi hatainil halataini. Dalam rangka menjauhkan diri, ya. Menjauhkan diri dari persamaan, ya, terhadap para penyembah matahari, ya, orang-orang Shinto, ya, orang-orang yang menyembah matahari, ya. Mereka ketika pagi hari, ya, waktu terbit matahari rukuk, ya, ibadah kepada matahari. Demikian pula ketika tenggelam, ya. Baik, ini agamanya orang Shinto yang dulu pernah menjajah di negeri kita ini, ya, dijajah orang-orang Shinto, ya. Maka mereka wajibkan orang-orang ketika pagi hari baris rukuk ke matahari menghadap ke timur, sore hari baris lagi rukuk menghadap ke barat, ya, beribadah kepada matahari, ya. Nah, Rasulullah SAW dalam rangka menjaga, ya, melindungi tauhid umatnya, dilarang sholat, ya, rukuk sujud di waktu yang bersamaan dengan waktunya orang-orang musyrik beribadah, ya, supaya tidak menyamai mereka, ya. Baik, qala wasatu dzari'ati bi an mana'a minas sholati ba'dal asri wasubhi. Maka dalam rangka mencegah jalan-jalan yang menimbulkan kepada keburukan, ya, penyerupaan terhadap orang-orang musyrik, maka Rasul melarang sholat sunnah, ya, melarang sholat sunnah mutlak, ya, setelah sholat asar dan sholat subuh. Qala litisali hadainil waktaini bil waktaini ladaini yasjudul musyrikuna fihima lisyamsi, ya. Karena bersamaan dua waktu ini, ya, sama waktunya dengan orang-orang musyrik penyembah matahari, mereka sujud kepada matahari, ya, beribadah kepada matahari, ya. Baik, maka ini bentuk penjagaan yang sangat luar biasa, ya. Sama waktunya saja tidak boleh, ya. Padahal orang beribadah, orang sholat untuk Allah Subhanahu wa taala di masjid, ya. Baik, qala wa ma sujud li ghairillah fa qala sallallahu alaihi wasallam la yam bagi li ahadin an yasjuda li ahadin illa lillah, ya. Dan tidak sepantasnya seseorang melakukan sujud kepada orang lain kecuali hanya kepada Allah semata, ya, walaupun orang tuanya, ya. Maka ketika menghormati, ya, tidak boleh sujud di kakinya, ya, atau rukuk di hadapannya, ya. Maka demikian perkara yang terlarang, ya. Seberapa besar pun orang tersebut, ya, maka tidak boleh dimuliakan dengan rukuk dan sujud, ya. Baik, walaupun tidak punya niatan beribadah, ya. Niatnya hanya menghormati saja, ya, sebagai bentuk penghormatan sebagai bentuk tahiyat, ya. Pengucapan penghormatan saja, tidak ada niat ibadah, ya. Tidak mengakui dia bisa memberi manfaat, bisa menolak madarat, ya. Maka perbuatannya itu saja itu sudah terlarang, ya. Baik, maka ini berbeda dengan waktu dulu, ya, masanya Nabi Yusuf, ya. Ketika Nabi Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya dan bapaknya dari pegunungan bertemu di Mesir, maka ketika bertemu mereka sujud, ya, kepada Nabi Yusuf. Itu bentuk tahiyat, bentuk penghormatan. Itu syariat waktu dulu, ya, syariatnya orang-orang terdahulu bentuk tahiyatnya dengan sujud, ya. Baik. Sedangkan umat ini, ya, Rasul melarangnya ini tadi, ya, tidak boleh, ya. Dan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, kalau seandainya aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada orang lain, ya, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Li dhami hakihi laha alaiha, ya. Karena besarnya hak seorang suami atas istrinya, ya. Dan pada kisahnya Mu'adz bin Jabal, ketika beliau datang ke negeri Syam, ya, pergi ke negeri Syam, mereka melihat Qisis, ya, pembesar-pembesar Nasrani, ya, uskup-uskupnya, ya, betrik-betriknya, itu penghormatannya di sujud, ya, sujud di depannya, menghormati dengan sujud, ya. Nah, ketika beliau pulang ke Madinah bertemu dengan Rasul, maka beliau melakukannya. Maka beliau berpendapat kalau uskup itu saja dihormati dengan sujud, maka Rasul SAW lebih mulia, ya, daripada Qisis, Betrik dan uskup-uskup itu, ya, pembesar-pembesar Nasrani. Maka Rasul lebih berhak untuk dihormati dengan sujud, gitu, ya. Ini istihsan, ya kan, anggapan baik, ya kan, anggapan baik dari seorang sahabat, ya. Nah, ketika bertemu Rasul, maka beliau langsung sujud, ya, penghormatan. Kemudian ditanya, kenapa ini, ya? Maka beliau kisahkan, aku melihat di negeri Syam itu, negerinya orang Nasrani waktu itu, ya, mereka menghormati pemuka-pemuka agamanya dengan sujud, ya. Maka engkau lebih berhak untuk dihormati dengan sujud, ya. Engkau lebih mulia daripada orang-orang Nasrani tadi, gitu. Maka Rasul mengatakan, kalau seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk sujud, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Tetapi tidak boleh, ya. Inilah yang bagi li ahadin, an yasuda li ahadin illa lillah. Ya. Baik, dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan la yang bagi, ya. Ini secara harfiah maknanya tidak pantas, tidak sepantasnya, ya, seseorang sujud kepada orang lain kecuali kepada Allah Ta'ala. Baik, maka Ibn Qayyim mengatakan wa innama taji'u la yang bagi fi kalamillah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam lilladhi huwa fi ghayatil imtina'i syar'an, ya. Hanya saja Rasul SAW mentakbir, mengungkapkan dengan la yang bagi, ya. Maka kata la yang bagi itu dalam kalamullah, kalam Rasulnya, itu menunjukkan larangan pada perkara yang sangat terlarang secara syar'i, ya. Sesuatu yang sangat terlarang secara syar'i, sesuatu yang sadar tidak boleh, tidak mungkin terjadi, ya. Baik, itulah yang bagi pada kalamullah dan sunnah Rasulullah SAW. Contohnya dalam surat Maryam ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada." Dan tidaklah sepantasnya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak. Ini perkara yang tidak mungkin, ya. Ghayatun fil imtina, ya. Puncak ketidakmungkinan, ya, tidak mungkin Allah punya anak, gitu, ya. Demikian pula dalam surat Yasin ayat 69 wa ma alamnahu syi'ra wa ma yambagilah, ya. Dan tidaklah kami mengajari beliau, yakni Rasul SAW, syair, dan tidak pantas bagi beliau bersyair, ya. Yang orang-orang musyrikin ketika itu menuduh Al-Quran itu syair, ya. Al-Quran itu syair yang dipelajari oleh Nabi SAW, gitu. Maka Allah membantah mereka, kami tidak mengajari syair kepada Nabi SAW, ya. Dan tidak pantas bagi beliau bersyair, gitu. Qala qaluhu, dalam surat As-Su'ara, ya, 210, qala ma tanazzalat bi syayatin wa ma yambaghi lahum, ya. Dan tidaklah Al-Qur'an itu diturunkan oleh setan, ya. Bukan setan yang menurunkan Al-Qur'an. Wa ma yambaghi lahum, dan tidak pantas bagi mereka, ya, untuk menurunkan Al-Qur'an, ya. Bahkan Allah mengatakan kul nazzalahu ruhul qudus, ya. Katakan wahai Nabi, yang menurunkannya adalah ar-ruh al-qudus, yaitu malaikat Jibril, utusan dari malaikat al-amin yang terpercaya, ya. Qala qalu anil malaikati, demikian pula Allah Ta'ala berfirman tentang para malaikat dalam surat Al-Furqan ayat 18. Qala ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya, ya. Ketika para penyembah malaikat, ya, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menanyai para malaikat. Malaikat mengatakan, "Ma kana yambaghi lana an nattakhidha min dunika min awliya," ya. Tidak pantas bagi kami, ya, yaitu tidak mungkin bagi kami untuk menjadikan selainmu sebagai penolong, ya, sebagai wali, ya. Baik, maka layam bagi, ya, walaupun secara kalau diartikan itu tidak pantas, ini maksudnya tidak boleh, ya, larangan, puncak larangan, ya. Baik. Qala rahimahullah ta'ala faslun asyirku billah fil lafzi. Kemudian pasal berikutnya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala pada lafaz, ya. Baik, apa bentuk-bentuk syirik secara lafaz? Qala min asyirki bihi subhanahu asyirku bihi fil lafzi kal halifi bi ghairihi. Kama rawahu Imam Ahmad wa Abu Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man halafa bi ghairillahi faqad asyrak, wa sahahahu al-Hakim wa Ibnu Hibban. Dan di antara syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah syirik pada lafaz, pada pengucapan, pada ucapan, seperti sumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpah itu adalah tauqidul amri, ya, atau tauqidul muqsam bi dzikril muazzam, ya. Menguatkan suatu perkara, ya. Menguatkan suatu perkara dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya, dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya. Nah, seorang mukmin tidak boleh mengagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika dia menguatkan suatu perkara, ya, demi Allah, ya, tadi demikian demikian gitu, ya. Tidak boleh dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala, dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena dia terlarang, tidak boleh seorang mukmin mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Demi Ka'bah, demi langit, demi bumi, demi orang tua, demi bapak, demi ibu, ya. Enggak boleh, ya. Taib. Itu sumpah menyebutkan suatu perkara, menguatkan suatu perkara dengan menyebutkan yang diagungkan. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, maka bersumpah harus dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Warrahman, Warrahim, ya. Dan yang lainnya. Wallah, ya. Faqad asyrak, kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia telah berbuat syirik, ya. Baik, Bu. Disahkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Qala min dzalika qaulul qa'ilil makhluq, ma syaa Allah wa syi. Kama sabata 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lahu rajulun, ma syaa Allah wa syi'ta. Fa qala, aja'altani lillahi niddan? Qul ma syaa Allah wahdah. Dan di antara syirik dalam lafaz, ya, syirik dalam ucapan adalah ucapan seseorang kepada makhluk yang lain, ya, siapapun dia, mengucapkan apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang engkau kehendaki, gitu. Ya, ini maksudnya dia kaitkan kejadian itu dengan masyiahnya Allah dan masyiahnya makhluk tadi, gitu. Sebagaimana yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang mengatakan kepada beliau, "Masya Allah wasi', apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang engkau kehendaki ya Rasul," gitu. Maka disetarakan, digandengkan, ya, disamakan masyiahnya Allah dengan masyiahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul punya masyiah, Allah punya masyiah, gitu. Tetapi masyiah Allah pasti terjadi, ya. Masyiahnya Rasul tergantung dengan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh disamakan, ya. Enggak sama, ya. Kedudukannya berbeda. Maka kalau disamakan, maka itu bentuk penyekutuan, ya. Bentuk syirik, ya. Baik, maka Rasulullah SAW menyatakan, aja'atani lillahi nidda, ya, engkau samakan kehendakku dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, berarti apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu bagi Allah taala, ya, setara, ya, sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Qul, maka Rasulullah SAW membimbing orang tersebut, katakan, Masya Allah wahdah, apa yang terjadi itu, ya, apa yang menimpamu itu adalah semata-mata kehendak Allah saja, ya, tidak ada kehendak yang lain, bukan kehendak makhluk lain, ya, hanya kehendak Allah semata, ya, apa yang terjadi pada dirimu, ya, apa yang menimpa dirimu itu, gitu, ya. Baik, karena kehendak makhluk itu bergantung dengan kehendak Allah. Kehendak makhluk akan terjadi jika Allah menghendaki, ya. Wa ma tasauna illa ayyasha Allah, ya. Baik. Wa hadza ma anna Allah qad asbata lil 'abdi masyiatan ka qawlihi liman syaa minkum ayyastaqim, ya. Padahal masyiah, kehendak itu ada pada hamba itu, ya. Tetap pada hamba itu ada kehendak. Hamba itu punya kehendak, ya. Seperti yang Allah tetapkan, liman syaa minkum, ya, bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak, berkeinginan untuk istiqomah, ya. Yakni hamba itu punya kehendak, punya keinginan, ya. Baik, tetapi kehendak dan keinginan hamba itu bergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terjadi, ya. Walaupun seluruh makhluk, seluruh manusia di bumi, ya, semuanya menghendaki satu perkara, sama kehendaknya, tidak akan terjadi kecuali Allah menghendakinya, ya. Baik. Qala fa kaifa biman yaqul ana mutawakkilun 'alallahi wa 'alaik wa ana fi hasabillahi wa hasabik. wa ana fi hasbillahi wa hasbi wa ma li illallahu wa an wa hadha minallahi wa min wa hadha min barakatillahi wa barakatik wallahu li fis samai wa anta li fil ard aw yaqul wallahi wa hayati fulan aw yaqul nadharan lillah wa li fulan aw ana taibun lillah wa li fulan aw arjullaha wa fulanan wa nahwa dzalik. Nah, kalau menyamakan kehendak hamba dengan kehendak Allah itu syirik ya, padahal hamba itu punya kehendak, maka bagaimana lagi ya dengan orang yang mengatakan saya bertawakal kepada Allah dan bertawakal kepadamu ya. Tawakal itu tafwidul amri ya. Tafwidul amr ya. Menyerahkan urusan, seluruh urusannya diserahkan kepada Allah dan kepada makhluk tadi ya. Padahal makhluk itu tidak punya kemampuan ya. Walaupun sekulit ari mereka tidak punya sesuatu pun, walaupun sebiji ari ya, di langit-langit dan di bumi ya. Baik, maka bagaimana diserai urusannya kepada dia ya? Dia tidak punya sebiji ari pun apa-apa di langit dan di bumi ya. Baik, sedangkan tadi yang tetap ada pada dia kehendak itu saja tidak boleh gitu. Demikian pula orang yang mengatakan ana fi hasbillah wa hasbi ya, aku ya pada penjagaan Allah dan penjagaanmu ya, yakni cukup bagiku Allah dan kamu sebagai pelindung gitu. Baik, wa ma, demikian pula tidaklah aku memiliki yaitu penguasa yang mengaturku, yang menjagaku kecuali Allah dan kamu saja gitu. Dan orang yang mengatakan ini semuanya ya yang aku dapati ini adalah dari Allah dan darimu gitu. Yang aku miliki ini dari nikmat, ini dari Allah dan darimu gitu. Wahab dan ini dari bentuk barokahnya Allah Subhanahu wa taala dan barokahnya kamu ya. Demikian pula orang yang menyatakan Allah penguasaku di langit yang aku miliki, yang aku bersandar padanya, zat yang berada di atas langit, sedangkan yang di atas bumi itu padamu ya, aku ikut padamu gitu ya. Atau seseorang mengatakan demi Allah dan demi kehidupan fulan ya. Atau seseorang yang bernazar, aku bernazar untuk Allah dan bernazar untuk fulan ya. Atau seorang mengatakan aku bertaubat kepada Allah dan bertaubat kepada fulan. Atau dia mengatakan aku mengharap kepada Allah dan mengharap kepada fulan ya. Dan yang semisalnya ya. Baik, yakni takdirnya ini lebih-lebih lagi, lebih terlarang gitu ya. Qala fawazin baina hadil alfadhi wa baina qawlil qa'idi masyaallah wa si' thumma dur ayyuhuma afhas. Maka timbanglah ya, perhatikan, ukur antara lafad-lafad ini tadi dan lafad orang yang mengatakan masyaallah wa si'ta, mana yang lebih buruk, mana yang lebih jelek ya. Baik, yakni yang kedua tadi, lafad-lafad yang bertawakal kepada Allah dan kepada orang tadi ya, itu lebih buruk. Qala ya tabayyan laka anna qailaha aula bi jawabi nabi sallallahu alaihi wasallam li qaili tilkal kalimah, maka akan jelas bagimu bahwasannya orang yang mengucapkan ucapan-ucapan tadi itu lebih berhak untuk diucapkan seperti jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, aja'altani lillahi nidda ya. Apakah engkau menjadikan aku sebagai sekutu Allah Subhanahu wa taala gitu. Qala wa annahu idza kana qad ja'alahu lillahi niddan biha fa hadza qad ja'ala man la yudani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in minal asya bal la'allahu an yakuna min a'da'ihi niddan li rabbil alamin, ya. Dan sesungguhnya jika ucapan yang demikian tadi masya Allah wasita itu berarti sudah menjadikan makhluk itu sebagai sekutu bagi Allah, makhluk itu sebagai tandingan Allah, maka ini orang ini menjadikan selain Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasul kedudukannya mulia, orang yang paling mulia di muka bumi, ya. Maka orang ini menjadikan selain Rasul orang-orang yang tidak mendekati kedudukannya dengan Rasulullah SAW, tidak dekat, ya, tidak bisa mencapai kedudukannya walaupun mendekati saja, ya. Atau bahkan orang-orang yang diucapkan itu termasuk diantara para musuh-musuh Rasul, ya. Orang yang mengaku sebagai pecinta Rasul misalkan, tetapi amalannya, ya, perbuatannya, ibadahnya bid'ah semuanya, ya, tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu hakikatnya adalah musuh, ya. Walaupun lisannya ngaku mencintai, ya, lisannya mendakwakan saya cinta Rasul, saya cinta Rasul, ya, tetapi amalannya mengumumkan dia adalah musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, menentang sunnahnya, ya, merendahkan ahlu sunnah, ya, orang-orang yang mengikuti Rasul, ya. Taib, itu hakikatnya adalah musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, bagaimana lagi keadaannya gitu, ya. Kalau menjadikan makhluk yang paling mulia saja, ya, kehendaknya disamakan dengan kehendak Allah, itu berarti menjadikan sekutu, ya, mempersekutukan Allah dengan makhluknya, lebih-lebih yang ini tadi, ya. Qala fa sujud wal ibadah wat tawakkul wal inabah wat taqwa wal khasyah wat tahassub wat taubatu wan nadru wal halifu wat tasbihu wat takbiru wat tahlil wat tahmidu wal istighfar wa halqu ra'si khudu'an wa ta'abbuda wa tawafu bil bait wa du'a kullu dhalika mahdu haqqillah la yasluhu wa la yambaghi li siwahu min malakin muqarrabin wa la nabiyyin mursal. Maka perbuatan sujud, ya, ibadah, ya, ibadah hati maupun anggota tubuh, ya, tawakal, inabah, ya, takwa, khasyah, kemudian tahasub, ya, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala, taubat, nazar, halif, ya, tasbih, ya, pensucian, ya, takbir, ya, mengagungkan, tahlil, takbir, istighfar, menggundul kepala karena sebab tunduk dan beribadah, ya, tunduk dan merendahkan diri, ya, kepada makhluk. Tawaf di Ka'bah, berdoa, maka itu seluruhnya adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu semuanya adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memberikannya kepada selain Allah, berarti dia zalim, ya. Inna syirka la zulmun adzim, ya. Syirik itu kezaliman yang besar, ya. Sebesar-besarnya kezaliman karena menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, ya. Ibadah yang merupakan hak Allah dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini seburuk-buruk kezaliman. Maka tidak pantas itu semuanya kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diberikan kepada malaikat yang terdekat pun, ya. Malaikat yang paling mulia demikian pula diberikan kepada seorang nabi yang diutus, ya. Mereka semuanya tidak punya hak untuk diibadahi. Ya. Taib qala fi musnad al-Imam Ahmad anna rajulan utiya bi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qad adnaba dhanba, ya. Taib, perhatikan kisah, ya. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka juga berdosa, ya. Mereka juga terjatuh pada kesalahan, ya. Mereka manusia biasa, ya. Bisa salah, bisa keliru, ya. Tetapi ketika salah keliru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak terus-menerus, ya. Ini diantaranya bahwasanya seorang didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia telah berbuat dosa, ya. Dan biasanya dosa yang didatangkan kepada Rasul ini tentunya yang dosa besar, ya. Ada hadnya, ada hukumannya gitu, ya kan? Kalau dosanya kecil tersembunyi, ya enggak tahu, ya. Enggak ada hukuman had, ya. Nah, ini didatangkan kepada Rasulullah SAW, falamma waqafa baina yadayhi qol. Kemudian ketika orang yang berbuat dosa tadi dihadapkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Allahumma inni atubu ilaihi wala atubu ila Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya. Qala faqala sallallahu alaihi wasallam, "Arafal haqqo li ahlihi." Ya. Orang itu mengatakan, "Allahumma, ya Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadamu, ya. Aku kembali kepadamu, ya. Aku mengharap ampunanmu, ya. Aku bertaubat kepadamu dan aku tidak bertaubat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ma yaghfiru dzunuba illallah, ya. Hanya Allah yang bisa mengampuni dosa, ya. Nah, mendengar ucapan itu Rasul sallallahu mentakrir, ya. Rasul sallallahu menyetujui. Rasul mengatakan, "Arafal haqqo li ahli," ya. Sungguh orang ini mengetahui hak dan pemiliknya, ya. Yang berhak untuk diberikan taubat kepadanya itu adalah Allah semata, gitu, ya. Baik. Semisal dengan ini, ketika kisah Al-Ifaq, ya, kisah tuduhan dusta orang-orang munafik, ya, terhadap Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya. Beberapa hari, beberapa bulan, ya, dalam keadaan sangat, kondisinya sangat menyedihkan, ya. Ummul Mukminin dituduh oleh orang-orang munafik berbuat fahisyah, ya. Nah, sehingga Rasulullah SAW perlakuannya berubah, ya. Semula Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang paling dicintai, ya kan? Nah, mendengar kisah tersebut, apa tuduhan tersebut, Rasulullah SAW terpengaruh, ya. Perlakuannya, muamalahnya berubah dengan Ummul Mukminin, yaitu membuat sedih. Ummul Mukminin sedih dengan sedih-sedihnya, ya. Murung di rumahnya, kembali ke rumahnya bersama ibu bapaknya Abu Bakar dan Ummu Ruman, ya. Nah, kemudian setelah berapa lama berlaku beberapa, sampai kisahnya Abu Bakar pun menghajar keluarganya yang ikut-ikutan ngomong itu, ikut-ikutan apa, membenarkan tuduhan tadi, ya. Yang semula dia beliau kasih nafkah, ya, ketika ikut ngomong tentang tuduhan itu langsung diputus, sudah tidak dinafkahi lagi, ya. Al-Muhim, kondisinya sangat sangat berat bagi Ummul Mukminin. Nah, ketika datang kabar gembira, ya, baro'ah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah turunkan ayat yang dibaca sampai hari kiamat tentang baro'ahnya Ummul Mukminin. Innalladzina ja'u bil ifki, ya, dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya telah turun ayat yang membersihkan namamu, gitu. Nah, kemudian ibunya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha merintahkan beliau, ya, qabil ra'sa Rasul sallallahu, ya, cium kening Rasul sallallahu, dalam rangka apa? Bersyukur ya, bergembira mendapatkan tabri'ah tadi ya. Maka Ummul Mukminin radhiyallahu taala mengatakan ya, alhamdulillah wahdah. Ya. Alhamdulillah wahdah. Segala puji hanya untuk Allah semata ya, yang menurunkan tabri'ah itu gitu ya. Syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi ini menunjukkan apa? Kokohnya tauhid ya. Kokohnya apa? Iman ya. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Walaupun mendapat kabar gembira yang sangat beliau nanti ya kan, yang diharap-harapkan ya, maka beliau tetap langsung ya bersyukurnya kepada Allah semata ya. Ini semakna dengan lafaz tadi arafa al-haqqa li ahlihi ya, arafa al-haqqa li ahlihi, dia kenal, dia tahu siapa yang berhak untuk disyukuri itu gitu ya. Sebagian orang ini mengenal, mengetahui siapa yang berhak untuk ditaubati gitu. Oh, siapa, kepada siapa yang berhak untuk taubat itu gitu ya. Itu tentunya butuh pelajaran ya kan, butuh ilmu ya, belajar tauhid ya, kokoh keimanannya, baru muncul perbuatan-perbuatan yang Allah ridhoi tersebut gitu ya. Nah, orang yang enggak ya kena tauhid ya, enggak tahu apa syirik ya, ketika dapat kebaikan dari seseorang, oh, dia muji orang itu berlebihan ya kan. Oh, ini kebaikanmu ini seperti tadi, ini min barokatik ya, ini barokah Allah dan barokahmu ya. Atau bahkan sudah Allah ditinggalkan ya. Wah, ini kebaikanmu, oh, kamu sangat luar biasa, kamu banyak kebaikan dan seterusnya ya. Taib, itu orang-orang yang tidak bertauhid ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nakafi lahuna nasallallahu taufiq lil jami. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.